على هذه النيات وعلى كل ما نرى به الصالح وإلى قبرة النبي الفاتحة. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم. وعندك الحق انك الذر يرسل ابد الابدين وزر الساجدين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. فتارة تكون هذه الخوارق منصوبة إلى الشياطين، كما هو معلوم من أحوال الكهنة فإنهم يوالون الشياطين ويستحضرون إن الشياطين الأشياء تختص بالشياطين وتناسب طاعتهم فتخبرهم الشياطين بالمغيبة. وتارة تكون الخوارق مستندة إلى أصحاب السينية، وهو علم منهي عنه شبيه بالسحر يتعاطى أقوام لا دين لهم، يجوعون أنفسهم ويحذرون الأشياء المباحة كاللحم ونحوه، فيحصل لهم نوع خشح وتصريف في العالم في هذا العالم. فتنة وبلواء ابتلى الله تعالى بها عباده كما شاء. قدم yang menyalahi adat itu dinisbahkan ia kepada syaitan. Jadi namanya syaitan manusia. Ini ada bisi, ujar orang wahin itu kasaktian. Nah itu, dengan kasaktian itu orang-orang awam tertipu dikiranya ini keturunan orang alim karamat. Mungkin turun rupanya kasini ini karamat beliau. Berarti beliau ini diangkat langsung oleh Allah Taala pada menemui menuntut ilmu agama dan sebagainya. Sebab ini kelihatan sunan kesaktian ya. Nang di dalam hati orang bisa membaca. Nang di otak orang bisa membaca. Nang terjadi tahun akan datang bisa membaca. Bahaya jelas. Nah, cok. Kita tak mambil berkat wali Allah. Kesana. Ini udah orang yang iya saktinya. Anu bang bang pak ayahnya itu bang cina bang macam-macam itu kuali itu kan dapat tandanya bukan di papa di kesaktian. Jalan sebuah rumah datang dua buah buah rumah lalu sampai kemana-mana orang jauh-jauh datang. Padahal sebenarnya itu adalah hantu menyerupa manusia syaitan. Sebagaimana sudah kita ketahui dari keadaannya segala dukun. Mereka itu selalu tunduk lawan setan. Bukan hanya jadi sahabat setan, tapi jadi pembantu. Bagaimana caranya? Ambil sesuatu. Seperti Alfiyun. akhir di ya nunggu aja di anak orang di rokok rokok tu kan yang jadi nyaman rokok ada apanya tu ada ganjanya seperti ganja itu tadi lalu ganja itu tadi dimakan dan dibuat diparetkan yang di hadapan ini bercampur pulang melawan menyentuh kemudian cepat datang jin sesudah dicium dipanggil jin-jin itu lalu jin jadi tunduk apa katanya si orang ini tadi anak menipu masyarakat ini. Jadi petakannya jalan jin apa anak itu apa itu dihabarkannya pada abangnya langsung inya tuh mau bicara dan sebagainya itu nanti atas menurut apa pituannya setan maka terjadi pituannya itu benar. Lalu berbondong-bondong manusia datang kepada wali setan manusia. Apalagi tambah pakaian-pakaian sebagaimana wali-wali para mana. Nung gambarnya banyak. Sebetulnya besar tanggul ke siapa kah? Di sarupu ya, turban yang kah itu, kacamatanya yang kah itu, selendangnya yang kah itu, iya kan? Tapi makanan kada sama, orang halal jujur, minuman orang kada halal jujur, pakaian orang halal jujur. Dan orang terbatas bergaul, ada sembarangan, ada ini, bilang gaulan bebas halal, macam apa nak makanan? Nah itu. Ringkas kata supaya selamat kita punya guru nang ahli di bidang Quran hadis ijma dan kalau salah lagi kalau tidak ada itu ambil kitab karangan sendiri belajar kita mungkin dari langsung gurunya karangannya baru belajar dan guru nang bisa paham itu gantinya kitab itu ganti guru kitab itu adalah guru kedua Syekh Hasan Muhammad Masyaf radhiyallahu anhu Nabi beliau membawa kitab dengan tangan kanan maka ini kita kuni orang kenapa dia membawa kitab maka itu jadi kitab ini kitab nomor 2 daripada guru pertama guru yang malaja kitab yang kedua kitab ini jadi kalau hormat kepada kitab ada ulang sekarang apa kitab-kitab kami itu buku-buku agama yang timbe, berhamburan di lantai. Macam apa? Lama niatnya menghinakan itu murtad. Namun kata haram dasar-dasar. Kalau almarhum guru manggil memasani, baca aja amalan ini. Nang dijaga bahayanya. Bahayanya amalan-amalan ini bisa diberikan makhluk. Dan martabat dan karamat nang menyalahi Allah. Jadi apabila sedang melaksanakan ibadah datang nang mengganggu niat kita wajah wajiyari dari Allah Subhanahu wa taala Allah kan itu muslim wal muslimin tak tinggal apa apa apa makam apa apa jangan tahu makam nyawa jal guru hamba makam kah hamba Allah kah ingat sekarang dengan hamba Allah kenapa nyawa? Bada pada makam. Lalu terganggu di situ. Makam tawakal, makam ridha, makam sabar, makam syukur. Semua itu makam. Apabila ulama-ulama nang ahli batin nang sebenar-benarnya punya kitab al-sunnah jamaah ini mati yang maka disitulah keluar ulama-ulama iblis dan syaitan. Nang akan menghilangkan i'tiqad yang sebenarnya di hati-hati kaum muslim. Ini mulai pun sudah pinanya ada berjalan. Abang ulama-ulama nang hakta pina dihina akan sudah mulai. Banyak yang dihina akan sudah berjauh, banyak berjauhnya itu sudah heran. Mulai sudah pinanya mulai. Kita disuruh bermata empat, dua mata memandang. Keadaan dua memandang mata memandang sandang. Apabila sandangan lawan yang dilihat oleh mata seimbang silahkan. Tapi kalau sedikit tidak ada miring sebelah jangan. Yang nyaman waktu guru-guru kita yang telah hidup dua nyaman. selalu beliau memberikan arah yang tepat dan selamat. Oleh sebab itu, guru Sa'rana itu akhir umur beliau benar-benar lawan murid-murid yang mailang lawan sedin itu hormati guru, jaga guru. Hormati guru, dihormati, dijaga guru, sebab guru-guru itu menjadi sanak. Apabila satu dimarahi, semuanya ikut marah. Karena mereka itu persatuannya kuat, tidak boleh dihantam satu, semuanya akan menghantam. Merasa semuanya hantaman itu. Lalu bergerak kepada Allah, minta tunjukkan segala kebenaran. Timbullah satulah harahan. Jadi kalau sudah kita aman dari gangguan manusia, nah sekarang ambil guru kedua, kita yang berbelajar, baca di situ, sambil berambah, berduduklah. Kalau kita bisa baca kitab, Quran sudah ada, dalalah sudah ada, istighfar sudah ada, apalagi itu duduk anak-anak. Tanggalilah duduk bawir, kenapa? Jadi pinggang sakit benar-benar. Mau sudah duduk berokok, ya Allah, kadang ada sakit bukan apa-apa sekali. Pokoknya bau dan aja, baju. Dan kadang-kadang si setan tadi menghambarkan kepada orang yang memberi makanan kepada inya tadi. Dan menunduk makan inya, setan mau bakalah dulu salah langkah. Di waktu setan bakalah itu, lalu si setan menghambarkan. Semua yang tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga. Misalnya ada anak kita, inya di Surabaya. Kita langsung telepon. Eh, nyawa kenapa pacaran? Eh, nyawa kenapa jadi makan minuman? Minuman keras? Anak-anak sana. Siapa yang ngabarkan setan? Oh, orang kampung yang ada di nyawa selin itu pasang. Jadi, setiap orang menghadap Allah, Rasulullah SAW diganggu oleh Isrif. Betul kan? Tapi sulim selamat karena guru sulim Jibril, ujar Jibril jangan dilayani. Terus ini adalah gangguan di perjalanan kita. Mula-mula perjalanan belum sampai. Belum kita nunggu ini. Banyak sudah melihat yang di hati umat, yang di hati lagi sana melihat. Sudah. Terus sumberenggana ya. Basur sumberenggana. Terus sumberenggana. Minyam berenggana. Sini, mak, salam wali. Bingung, mak, apabila ini mau ilmu pada ada, ibadah pada ada, berusaha pada sembarangan dua. Nah, itu oleh sebab itu supaya selamat, wajib kita menjaga diri dan turunan kita, jangan terpengaruh.